Tak semudah itu kau cumbu diriku. Seindah pujimu kau katakan padaku, wajahku tampan, hatimu tertarik. Tetapi sayang, ku tak cinta padamu. Sadana, jangan engkau mengira aku jatuh cinta padamu karena bujuk rayumu. Sadana, padaku tak semudah itu kau cumbu diriku. Seindah pujimu kau katakan padaku, wajahku tampan, hatimu tertarik. Tetapi sayang, tak cinta padamu. Sadana,